Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur dan terus terang, keluarga besar Monata bangga sekali. Karena apa? Ini merupakan momen yang terindah bagi Monata karena bisa ketemu dengan Gaman, generasi muda manding, friendship number one, luar biasa ya. Saudaraku yang sangat Monata hormati, ketua panitia dan segenap anggota panitia penyelenggara, yang sangat Monata hormati Bapak Kepala Desa beserta segenap perangkat desa, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, para alim, para kiai, para ulama, dan seluruh warga masyarakat manding, atur sembadun dan kerjasama dengan salah satu shoot VCD DVD profesional yang udah dikenal oleh Jawa Tengah, yang udah dikenal oleh Indonesia, apalagi kalau bukan Merpati Vision Shooting. Thank you. Kemudian musik yang begitu menggelegar yang dimiliki oleh Jawa Timur, tepatnya dari Baratajaya Surabaya, yang dimiliki oleh Haji Suud, apalagi kalau bukan Ramadana. Terima kasih. Terobati kebahagiaan akan datang, kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan. Goyang mas. tiada lagi.